Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa badwala amma ba'd fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV di mana pun anda berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan salat maghrib berjamaah di masjid ini. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, tadi saya melihat dan sedikit berkeliling, ada semangat yang cukup tinggi hari ini untuk mengaji, juga barangkali memanfaatkan waktu libur yang cukup panjang di pekan ini. Dan ini tanda-tanda kebaikan. Nabi SAW pernah menyampaikan dan dikutip keterangan ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari di Kitabul Ilmi, kitab keduanya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, disampaikan bahwa bima makna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan dan dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal pertama yang Allah berikan pada orang itu bukan kemuliaan dunia, bukan kemegahan dan kemewahan dunia, tapi ia akan dibimbing oleh Allah, diberikan dorongan, diringankan langkahnya untuk mau datang ke majlis ilmu dan memahami tuntunan agamanya. Jadi masya Allah, ketika saya saksikan teman-teman mulai semangat untuk belajar dan menuntut ilmu, saya bermohon pada Allah, boleh jadi ini satu di antara tanda kebaikan yang Allah inginkan bagi kita semua. Mudah-mudahan siapapun yang bergabung pada hari ini untuk belajar dengan kita semua dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya ingin berikan nasihat. Nasihat ini saya sampaikan di awal jumpa agar kita lebih bisa fokus untuk bisa menyimak dan menanamkan dalam kebeningan jiwa masing-masing bahwa ada rumus dalam Al-Qur'an. Jika Anda ingin mudah dan cepat untuk bisa meraih surga, ya, nanti itu yang saya sampaikan sekarang. Baik. Maka rumusnya adalah, coba tunggangi salah satu amalan di antara sekian amal yang ditawarkan oleh Al-Quran yang itu bisa menjadi kunci-kunci pembuka pintu-pintu surga. Misal, ada bocoran dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa surga itu memiliki pintu-pintu yang utama. Ada pintu tahajud, babu tahajud. Ada pintu sedekah, babu sedekah. Ada pintu puasa, babur riyan. Ada pintunya pintu jihad, babul jihad. Nah, jika Anda ingin fokus kepada satu di antara pintu-pintu ini untuk mendapatkan surga Anda, maka tunggangi amalannya. Misal, di antara para sahabat itu ada orang yang ingin masuk ke surga lewat pintu jihad. Maka itu keluarganya menyiapkan keluarga mujahid. Jadi semua bekal dari kecilnya sampai remajanya sampai dewasanya, itu yang diajarkan kemuliaan-kemuliaan jihad, kemudian juga wasilah-wasilah jihad, perangkat-perangkat jihad, dan objek-objek jihad. Di mana saja bisa berjihad. Apakah di majlis ilmu, apakah di medan peperangan kalau ada wasilahnya, lalu disiapkan kemudian mereka semua. Kalau dia akan berjihad di majlis ilmu, maka disiapkan pendidikan dari kecil sampai dewasa. Ya, dari mulai kemudian dalam kandungannya, saat dilahirkannya, kapan menghafal Al-Qur'annya, kapan memahami tafsirnya, kapan belajar hadisnya, kapan belajar fiqihnya, disiapkan betul sehingga betul-betul wafat dalam keadaan alim, meraih gelar syuhada. Ada di antara mereka tidak mampu masuk dalam bab itu. Mereka melihat, saya punya peluang di tahajud, saya punya peluang di tahajud. Maka Anda akan lihat dalam babu sirah, banyak di antara para sahabat mengejar keutamaan sholat malam. Ya, mereka siangnya beraktivitas, kemudian mengambil waktu terbatas untuk istirahat, malamnya mereka penuhi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit di antara mereka ada yang bahkan menunaikan tahajud sampai dengan khatam Al-Qur'an. Dia buru pintunya. Alhamdulillah. Ada di antara mereka Yang memburu lewat pintu yang lain. Saya pengen masuk lewat babur Ar-Rayyan, bab puasa. Pintu orang-orang puasa. Yang ketika saat dihisab nanti, itu pintu itu akan memanggil langsung. Dikatakan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, kata Nabi, pintu itu akan berkata, Aina sa'imun? Aina sa'imun? Mana orang yang biasa puasa itu? Mana orang yang biasa puasa itu? Dia manggil-manggil pemiliknya. Dipanggil antum gitu. Kemudian ketika dipanggil orang-orang itu, masuk ke dalamnya. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ. Maka ketika semua sudah masuk, ditutup dengan cepat. Di ada ghallaqa, ada ughliqa, itu beda. Ada aghlaqa, ada ghallaqa, itu lain. Kalau ghallaqa pakai tasydid, ghallaqa yughalliqu, itu ditutup pelan-pelan, hati-hati nutupnya. Makanya kalau Anda dengar kisah istri pembesar di Mesir yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, itu kan kemudian ketika dia berniat untuk menggoda Yusuf, dia ajak ke kamarnya, dia pitup tutup pintunya pelan-pelan supaya tidak terdengar oleh ajudan-ajudannya. Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak. Maka dia kemudian menutup pintunya pelan-pelan, 1, 2, 3, kemudian dia kunci dengan pelan supaya tidak terdengar bagaimana keadaannya ingin menggoda Yusuf alaihissalam. Tapi kalau langsung ditutup, tidak ada kesempatan bagi Anda untuk melihatnya. Seketika tutup, itu disebut dengan aghlaqa. Kata Nabi, begitu orang-orang ahli puasa masuk ke situ, maka tidak ada kesempatan yang lain bahkan untuk sekadar ngintip. Ada apa sih di situ? Gak ada, seketika. Makanya orang-orang penasaran pada saat itu. Wah, berarti indah di dalamnya, berarti spesial. Karena spesial, maka ada yang mengejar pintu puasa ini. Jadi tiap hari orang ini merencanakan ada puasa apa saja yang kemudian dalam syariat Islam itu disyariatkan. Yang fardu, Ramadan ditunggu. Yang sunnah dirinci. Yang fardu, Ramadan ditunggu. Yang sunnah dirinci. Senin ada puasa, dia puasa Senin. Kamis ada puasa, dia puasa Kamis. Ayyamul Bidh ada puasa, di tanggalnya dirincikan. Kapan Ayyamul Bidh di bulan ini muncul? Ada lagi yang lain? Ada, dia keluarkan. Yang sunnah-sunnah cuma seketika munculnya, insidental dia muncul. Di bulan Al-Muharram ada, dia puasa. Di bulan yang lain ada, dia puasa. Bahkan ada Syam Daud, dia kerjakan. Sehari puasa, sehari tidak. Senin dia puasa, Selasa dia tidak. Rabu dia puasa, Kamis dia tidak. Yang penting bagaimana caranya ketika dihisab, ada pintu yang manggil. Ada bab sedekah. Bab sedekah. Ini ada orang-orang yang dia merasa bangun tahajud agak susah nih saya nih. Ya orang 11 rakaat saya 2 pun agak susah. Ya. Dia mau kerjakan puasa enggak kuat. Orang sampai maghrib dia zuhur sudah mulai ada terasa pengen buka. Sunnah, ya. Sunnah karena suasananya beda. Orang-orang mengejar yang lainnya dia kesulitan. Maka dia berusaha, saya punya kemampuan di bidang pencarian harta. Maka dia maksimalkan bagaimana cara mencari harta dia keluarkan. Ini ada bab zakat. Dia mencari bagaimana supaya bisa zakat. Dia tahu manajemen dia ketika dia keluarkan dalam Al-Quran. Manajemen Al-Quran ketika menghimbau kita untuk beramal, itu sekaligus memberikan dorongan harta Anda akan berlipat. Dia sudah hitung tuh. Saya kejar dulu pertama zakat, gimana caranya 100 ribu dulu zakat. Karena ketika saya zakat 100 ribu, 10 kali lipat akan datang. Nanti dia naikkan lagi. Infak dia kerjakan. Karena ketika dia infak, 700 kali lipat akan datang. Jadi orang ini setiap hari kerjaannya merencanakan bagaimana pekerjaan saya bisa memasukkan saya ke surga. Di mengumpulkan hartanya bukan ingin memperkaya urusan dunia, tapi mengejar kemuliaan akhiratnya. Di begitu dia kumpulkan, ini yang pos zakat, ini yang pos infak, ini yang pos sedekah. Orang ini saat di akhirat, dia kaya dalam urusan dunia, tapi dia megah dalam urusan akhirat. Begitu dihisab, pintu sedekah manggil, aina si fulan, aina si fulan, masuk. Dan ada di antara mereka yang paling dahsyat, yaitu ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Ini bahkan saat hisab, bukan pintunya langsung manggil, tapi langsung Qur'annya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allahumma halli. Ya Allah, tolong bedakan yang ini dengan yang lain. Hiasi orang ini, berikan kepadanya perhiasan yang beda dengan yang lain. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Allahumma zidhu, ya Allah, tambahkan kata Al-Quran. Karena fasilitatornya pun diberikan. Jadi kalau ada anak hafal Al-Quran, karena dorongan orang tuanya, maka orang tuanya pun diberikan mahkota. Maka Qur'annya berkata, Allahumma zidhu, ya Allah, tambahkan pada orang ini. Fayulbasu ilaihi libasul karamah. Maka dipakaikan padanya mahkota. Setelah selesai mahkota, jubah kehormatan. Maka tertiba orang ini, kemudian diminta langsung oleh Allah, perhatikan kalimatnya. Irqa, wartaqi, waqra, fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika. Ayo kamu cepat pergi ke surga, naik ke surga. Bahkan di Quran surah 13 ayat 23-24, itu bukan cuma sendirian, tapi diminta memimpin, jadi pemimpin bagi ayah bundanya, bagi suaminya kalau dia istri, bagi istri kalau dia suami, dan anak keturunannya. Kamu pimpin keluarga besarmu masuk surga. Maka dia akan bacakan Al-Quran yang biasa dia bacakan saat di dunia. Begitu dibaca, naik, sampai ke tingkat yang paling tinggi. Begitu berhenti bacaannya, minal jinnati wan nas, maka disitulah tempat surganya yang paling indah. Tad, maksudnya orang ini cuma hafal an-nas atau bagaimana? Tidak. Itu ada urutan. Nah, maksud saya, ini kan banyak teman-teman yang datang. Cobalah dari sekarang malam ini pulang dari sini, coba rencanakan merenung. Kira-kira pintu mana yang paling sesuai yang bisa antum tunggangi? Mana kadar kesanggupan kita yang bisa kita kerjakan? Pasti saya punya keyakinan, haqqul yakin demi Allah saya katakan, Allah tidak mungkin menugaskan kita kecuali kita punya kemampuan untuk bisa masuk surga. Jadi begitu Allah uji kita, ujian itu mengantarkan kita ke surga. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi enggak mungkin Allah uji kita kecuali kita sanggup. Nah, ujian itu di Quran bersanding dengan sabar, sedangkan sabar sandingannya surga. Lihat sini, kita hidup di dunia diuji. Jelas ya? Ujian bersanding dengan sabar. Di mana rumus ujian bersanding dengan sabar? Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 155 sampai 156. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath-thamarat, ujian. Wa basyiris sabirin, sabar. Sedangkan sabar bersanding dengan surga. Dari mana taunya? Taunya disebutkan di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Di ayat 24-nya langsung malaikat mengatakan kepada ahli surga ketika pertama masuk ke surga, kalimat pertamanya salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah sabar saat di dunia, dengan kesabaran itu Anda bisa masuk ke surga. Di sabar teman-teman, tenang. Kita itu letih cuma di dunia. Kalau sudah tinggalkan dunia ini enggak ada keletihan lagi. Di bersabar ya. Kalau hari ini antum punya ujian, di rumah tangga berat, di kantor berat, sedang susah, sabar. Setelah kita selesai dalam urusan dunia, sudah enggak ada lagi capek. Pulang. Kita pulang. Enggak ada lagi susah. Semuanya tinggal kenikmatan. Coba bersabar, akan tiba waktunya kita pulang. Antum siapkan malam ini, antum pulang ke rumah. Saya juga sama, saya siapkan. Diskusi pelan-pelan, kita mau kemana nih? Surganya mana yang kita inginkan? Yuk pelan-pelan, bismillah kita mulai pelan-pelan. Antum mau yang mana? Ya, apakah mau yang salat? Ayo siapkan. Mau yang tahajud? Siapkan, bangun jam sekian. Istighfar sebelum subuh. Mau yang sedekah? Bismillah, lihat. Pulang ke rumah coba cek apa yang Allah titipkan bagi antum. Itulah surga antum di situ. Coba gali. Saya tidak ingin melihat kemegahan malam ini. Banyak orang ramai datang, tapi kita di akhirat punya persoalan gitu. Saya pengen hari ini kita sama-sama dan di akhirat kita bergandengan tangan ke surga insyaAllah. Ya. Dan itu tidak cukup diraih dengan amin. Kita harus ikhtiar. Karena itu malam ini kita teruskan pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. InsyaAllah nanti saya akan buatkan semacam kurikulum untuk bisa mendapatkan surga yang kita inginkan. Pelan-pelan kita buat. Malam ini kita selesaikan dulu bahasan tentang puasa. Kalau itu sesuai untuk sebagian Anda, maka silahkan tekuni. Ini saya ambil karena kita tinggal punya beberapa pekan lagi menuju Ramadan. Sedangkan kita bertemu sepekan sekali. Maret kita bertemu barangkali ada 5 pekan untuk saat ini. Tapi April akan sedikit terpotong. Karena kami ada di tempat yang berbeda, di negara yang berbeda. Ya, mungkin ada 2 pekan tidak bisa hadir. Sedangkan awal Mei-nya kita sudah masuk kemudian ke bulan Ramadan. Tanggal berapa insya Allah? Bukan, 1 Ramadan. Allahu Akbar. Bismillah. Ayo, saya sudah jelaskan di pertemuan lalu bahwa pekan kita menuju Ramadan. Kita akan bahas segala persoalan terkait dengan Ramadan insyaAllah. Dari mulai maksud ayat Qur'annya diturunkan tentang puasa, persoalan-persoalan seputar puasa, kita harapkan saat masuk ke bulan Ramadan, kita sudah tidak usah bahas lagi hal-hal terkait dengan Ramadan, tinggal kita jalani Ramadannya. Nanti insyaAllah di pekan terakhir, atau awal bulan Mei nanti, saya akan bikinkan kurikulum tentang amalan-amalan yang bisa kita kerjakan saat bulan Ramadan. Nabi mengerjakan apa saja? Ini saya turunkan, ini loh amalan-amalan Nabi. Mungkin ini yang bisa kita hadirkan di tahun ini. Sehingga nanti saat masuk Ramadan, rutinitas kita terarah. Ini tidak asal-asalan. Kadang-kadang kan kalau pengen ngaji, ngaji. Tidak ya tidak. Pengen sedekah, sedekah. Tidak ya tidak. Pengen tarawih, tarawih. Tidak ya tidak. Nanti kita akan turunkan bagaimana amalan-amalan Nabi, apa yang kita kerjakan, siapkan dari sekarang. Begitu masuk Ramadan, antum sudah punya pos. Infak di hari ini, sekian. Tempatnya di mana? Tarawih nanti sekian, tempatnya di mana? Ada tahajud gak malamnya? Kapan kita ngejarnya? Nanti kita turunkan setelah beres masalah-masalah fikihnya. Pertemuan lalu, Kita telah bahas di mukaddimah tentang asal atau sebab turunnya Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Tentang perintah puasa, turun di hari Senin, di bulan Syaban, tahun kedua Hijrah, sudah kita uraikan dan sudah kita masuk pada awal pembukanya. Turunlah kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu tiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Kita sudah bahas pertemuan lalu tentang pembuka kalimatnya. Fokus baik-baik. Saya ingin tahu di malam ini kita termasuk golongan yang mana. Allah sampaikan, Ya ayyuhal ladzina amanu. 68 kali kalimat ini disebutkan dalam Al-Quran dengan rincian yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Kesimpulannya, tidak ada di antara para sahabat yang dipanggil dengan kalimat Ya ayyuhal ladzina amanu kecuali mereka bahagia menerima panggilan itu. Dengan alasan, satu, setiap ada kalimat Ya ayyuhal ladzina amanu, itu pasti setelahnya akan menampilkan informasi seputar amal soleh. Ingat baik-baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada kalimat Ya ayyuhal ladzina amanu, Ya ayyuhal ladzina amanu, itu setelahnya pasti amal soleh. Kalau bentuknya perintah atau yang kedua larangan. Bentuknya bisa perintah, yang kedua larangan. Contoh perintah, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Contoh larangan, Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumin qaum. Jadi rumusnya total selesai. Begitu selesai, Ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya amal saleh. Sedangkan rumus amal saleh dalam Al-Quran tidak bersanding dengan kalimat iman kecuali menjadi bekal surga yang kita rindukan. Karena kalimat surga pertama dalam Al-Quran, ketika disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, ini kalimat surga pertama, paling kanan sebelah atas di mushaf, itu syarat pertamanya cuma dua. Satu iman, yang kedua amal saleh. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا Anhar. Kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira pada seluruh umatmu, berikan kabar gembira. Jadi cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelum wafat sudah diberi kabar gembira oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka berpeluang masuk surga. Perhatikan kalimatnya, kata Allah, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira pada umatmu yang beriman dan beramal saleh. Di syaratnya, satu iman, kedua amal saleh. Bahwa kami telah siapkan surga untuk mereka. Segala keindahannya. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Semua nikmat cepat didapat. Anda berkata pengen, Anda terfikir ingin. Langsung seketika ada. Diberikan persis seperti apa yang Anda inginkan. Cuma bekalnya dua. Satu iman, yang kedua amal soleh. Iman tanpa amal soleh, pekan lalu kita bahas, sulit. Amal soleh tanpa iman, mustahil menjadi soleh. Karena syarat amalan menjadi soleh, mesti ada iman di dalamnya. Sekarang, Allah berikan kepada kita satu pengakuan. Pengakuan yang datang langsung dari Allah mengatakan, Hei orang-orang beriman, ketika disebut beriman berarti kita sudah punya satu syarat. Coba lihat, fokus ini. Kalau saya katakan kepada Anda, besok insya Allah hari Jumat, di masjid ini sebelum Jumatan jam 11, insya Allah akan ada pembagian teman-teman sekalian, ada sembako plus santunan senilai 500 ribu rupiah. Contoh. Ini penting saya tegaskan kalimat ini, supaya besok tiba-tiba banyak yang menginap malam ini, karena keterangan Ustaz Adi Hidayat. Saya garis bawahi, contoh. Baik. Nah, syaratnya dua. Syarat pertama, saya katakan, pertama, mesti Muslim. Yang kedua, dia punya hafalan Quran minimal satu juz. Pak, contoh. Baik, lihat baik-baik. Satu Muslim, kedua, teman-teman sekalian punya hafalan Quran minimal satu juz. Nah, pertanyaan saya, kalau ada orang-orang kemudian masuk bari syarat yang pertama, Muslim, dia masuk kategori ini. Ada harapan tidak? Ada. Jadi begitu saya katakan syarat pertama Muslim, berarti semua mengatakan, oh saya punya harapan besok dapat. Alhamdulillah, 1 juta dapat plus sembako. Tapi dia belum lihat syarat yang keduanya. Begitu dia melihat syarat kedua, minimal hafal Al-Quran 1 juz. Maka perhatikan baik-baik. Saya sudah melihat dari wajah-wajahnya. Ada yang terlihat berbunga-bunga. Karena syarat cuma satu juz. Dia sudah 10 juz. Dia katakan, aduh kenapa gak sekalian 10 juz aja gitu kan. Masya Allah. Ada yang 30 juz. Ah saya mau sekarang berapa juz aja silahkan. Udah 30. Ya. Tapi ada yang mengatakan, ya Allah. Satu juz. Saya kan baru satu surat gitu kan. Baik. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu terbagi dua golongan. Ada golongan yang tidak putus asa. Bismillah, kalau Allah berkehendak. Allah berjanji di Quran, surah 75, ayat 16-18. Kalau saya ikuti ketakwaan Nabi Muhammad SAW, Allah akan mudahkan menanamkan Quran dalam jiwa saya. La tuharnik bihi lisanaka li ta'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Allah janjikan pada Nabi Muhammad, kamu jangan cepat-cepat melafadzkan Quran di lisanmu. Karena pengen cepat mendapatkannya. Cukup kamu kemudian ikuti bacaannya, kami tanamkan Quran dalam jiwamu. Allah yang permudah menghafal Quran, bukan dia yang capek menghafalkannya. Ditanya oleh para ulama, apa maksud ayat ini? Pertama, kemudahan bagi Nabi. Kedua, kenapa Nabi mendapatkan kemudahan? Karena ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rumusnya, tingkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada Anda hal yang sulit menjadi mudah luar biasa. Itu ditemukan di Quran surah kedua di akhir ayat 282 paling kiri sebelah bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah maka Allah akan mengajarkan kepadamu semua jenis pengetahuan yang kamu butuhkan. Makanya ada yang hafal Quran 3 hari, ada yang hafal Quran 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 23 hari. Orang-orang menghafalkan 2 tahun dia menghafalkan dalam hitungan hari. Maka dia katakan tidak ada yang mustahil kalau Allah menghendaki. Satu juz dengan izin Allah besok saya hafal. Masya Allah. Dia bermodalkan surat Al-Ikhlas. Ikhlas dia hafalkan malam. Satu juz, satu juz, satu juz. Bismillah, bismillah hafalkan. Allahu Akbar tamat satu juz dia. Begitu besok ketika mau diuji, bismillah. Hafal satu juz, datang. Dia percaya diri, Allah mudahkan baginya. Begitu ditanya, jawab, selesai. Satu juz dia dapatkan. Sembako dapat, satu juz dapat, dan satu juz dapat. Ada yang kedua. Saya juga mau coba, tapi ada keraguan dalam dirinya. Sedangkan Quran mengatakan, la raiba fi, jangan ragu, dia ragu. Maka malam-malam, ah, kalau Allah berkehendak, saya pasti bisa. Walaupun memang mustahil sih, tapi gak apa-apa. Nah ini kalimatnya, walaupun susah, mustahil, tapi gak apa-apa. Ada keraguan dalam jiwanya. Maka dia menghafal, menghafal, menghafal. Menjelang subuh, dia hafal satu juz. Selesai subuh, dia lupa lagi. Ini sulit. Ada yang sama sekali mengatakan, itu gak bisa diraih. Sudahlah, mungkin bagian orang lain saja. Itulah teman-teman, kalimat yang sama, kata Allah, lihat kalimatnya. Muhammad SAW berikan kabar gembira pada orang-orang beriman. Iman, syarat pertama, dapat. Antum masuk. Saya beriman, Anda beriman, kita beriman. Jadi sebetulnya syarat pertama udah kita dapatkan. Tinggal bagian kedua, wa'amilus sholihat yang ini. Jadi kalau Anda mau masuk surga sebetulnya, setengah dari syaratnya sudah dimiliki. Iman, dapat. Sudah dapat teman-teman. Dan sekarang yang kita butuhkan adalah, kita tinggal dapatkan bagian yang kedua. Apa itu? Wa'amilus sholihat, amal soleh. Makanya ketika Allah menyandingkan kalimat iman dengan amal soleh, begitu diturunkan kalimat iman, iman, iman, sahabat senang semua. Kenapa? Karena kalimat iman itu akan bersanding dengan amal soleh. Dan amal soleh kunci mendapatkan surga kita. Jadi begitu sahabat mendapatkan, ya ayyuhalladzina amanu, senang semuanya. Kenapa? Karena setelahnya pasti ada bekal ke surga. Di sahabat Nabi itu memosisikan amal soleh bukan sebagai beban perbuatan yang harus dikerjakan. Tapi sebagai bekal untuk memasukkan ke surga. Makanya selesai kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Salat, amal soleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq, amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, amanu, amanu, ada amal soleh. Jadi begitu turun perintah sholat, yang mereka lihat bekal surga, bukan beban ibadahnya. Bekalnya, begini cara menyikapinya. Makanya ketika mendengar panggilan adzan, buru-buru sebelum adzan, bahkan menunggu. Kenapa? Takut gak kebagian bekal. Ini kan aneh, ada orang bagi sembako udah ngantri. Padahal yang diberikan juga belum tentu masuk dan dibutuhkan. Silakan cek. Bagi kaos, ngantri. Bagi pulsa, ngantri. Nasi bungkus, ngantri. Ngantri! Dan ketika dapat pun belum tentu sesuai selera. Kenapa ketika diberikan bekal ke surga, gak ada yang ngantri? Yang paling menyedihkan, ada orang bahkan teman-teman sekalian, dulu sebelum adzan dah nunggu karena tahu bekal surga. Sekarang muadzin sampai nunggu. Sampai qomat, belum datang juga. Tunggu 5 menit lagi, belum datang juga. Jadi sebetulnya yang mau ke surga itu yang mana? Jadi ketika Anda mendapatkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kita mesti senang. Dan berita baiknya saya sampaikan di pertemuan lalu, kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu mengakui semua kadar keimanan seorang hamba. Masih ingat huruf ya? Dekat, menengah, jauh. Yang merasa dekat dengan Allah imannya kuat, yang menengah imannya biasa, awas yang jauh imannya lemah. Allah tidak bedakan. Hey, saya ingatkan ya. Ha? Saya tegaskan ya. Ayo, saya panggil semua pemilik iman. Saya tidak peduli mau imannya itu lemah sehingga jauh dari saya. Mau imannya itu standar sehingga biasa-biasa hubungannya dengan saya. Dipanggil azan datang, enggak dipanggil enggak siap-siap. Atau ada orang yang imannya kuat sehingga dekat dengan saya. Sebelum dipanggil azan, dia sudah siap-siap. Saya tidak peduli, kata Allah, sepanjang kalian punya iman, saya berikan kesempatan untuk mengerjakan satu amalan. Jika kalian kerjakan, maka yang lemah akan menguat imannya. Yang biasa semakin dekat dengan Allah, yang dekat akan semakin lekat. Makanya ketika dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, antum mesti senang. Karena saat itu keimanan kita masih diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting ada iman. Maka setelah itu sekarang pertanyaannya, bagaimana menguatkan iman itu? Turunlah kemudian perintahnya. Apa perintah yang turun di hari Senin tahun kedua hijrah itu di bulan Syaban? Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Jadi begitu mendengar kewajiban puasa dan itu sebagai bekal ke surga, demi Allah saya katakan tidak ada satupun yang tidak bahagia pada saat itu. Semua senang. Karena mereka merasa surga sudah ada di depan mata. Jelas? Baik. Saya hapus sebentar ya. Nih, saya tanya begini nih. Lihat-lihat ya, ini perbandingannya untuk memahami. Posisikan Anda gak pernah puasa. Paling sehari, dua hari, kan? Sehari, dua hari. Tiba-tiba ada perintah. Besok, bulan depan, Anda puasa 30 hari. Siap tidak? Siap tidak? Pertama kali mendengar respon itu, bahagia, senang, atau campur aduk? Ada yang campur aduk, ada yang gelisah, ada yang macam-macam. Karena melihatnya posisinya mesti puasa. Tapi orang-orang dulu cara pandangnya beda. Ini bekal surga. Jadi begitu mereka melihat, ini bekal surga. Ada Lailatul Qadar, kita bahas pekan lalu. Ada lipat ganda amalan 100 kali dilipatkan dari hari biasa. Ada tambahan ini, ada ampunan dosa. Mereka melihatnya itu. Jadi kalau wafat di bulan Ramadan, mereka udah ngitung, wafat surga. Coba Anda bayangkan, masuk malam pertama Ramadan, masuk hari pertama tuh, malam pertama, tarawih. Begitu ikut tarawih, khusyuk tarawihnya. Kan saya katakan, panggilan ini untuk semua. Makanya malam pertama Ramadan, jangankan yang kuat iman, yang lemah iman pun, yang gak pernah ke masjid bisa saat pertama. Silahkan cek kalau gak percaya. Ini bukti Al-Quran benar. Al-Quran tuh gak pernah bohong. Kata Allah, saya panggil semua. Mau yang kuat, mau yang lemah, datang. Buktinya malam pertama puasa, semua datang. Yang paling menarik, kalau Anda benar pada saat itu sholatnya, keluar kalimat Nabi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau ada orang menunaikan qiyam Ramadan, dia tunaikan tarawihnya, ikhlas karena Allah, dia mohon ampunan saat sujudnya, Allah ampuni saya. Kemudian di sela-sela rakaat dia katakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau mencintai orang-orang yang mohon ampunan. Saya minta maaf, ampuni saya. Diampuni oleh Allah. Begitu diampuni, meninggal surga untuknya. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Dihapuskan semua dosanya dan dia sholat pada saat itu. Semua dosa digugurkan, amalan pertamanya sholat malam itu, masuk surga. Tidak ada keuntungan yang paling dahsyat selama Ramadan, teman-teman. Dan itu setahun sekali. Jadi kalau Anda enggak serius tahun ini, Anda mesti nunggu tahun depan. Dan berita buruknya tahun depan belum tentu hidup. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, bagaimana menunaikan itu semua dengan baik sehingga kita bisa paham perintah dan bisa mengerjakan dengan sempurna. Ayo kita teruskan. Kutiba alaikumusya. Saya tanya sebentar. Ramadan sebentar lagi, gembira tidak? Ya. Senang tidak? Ya. Siap tidak? Ya. Gembira itu tidak diukur dengan keadaan wajah, senyum, ataupun perkataan-perkataan yang lain, tapi akan diukur dengan semangat kita untuk menyiapkannya. Yuk kita siapkan. Kutiba alaikumusya. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Fokus, kita pelan-pelan bahas. Bismillah. Kutiba alaikumussiyam. Kenapa menggunakan kutiba? Kenapa setelah kutiba ada ala? Kenapa menggunakan kata siam bukan kata saum? Padahal saum disebutkan dalam Al-Quran, sekali disebutkan di Quran surah 19 ayat 26, paling kanan sebelah atas di mushaf, dan kata siam 9 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus saum, tapi mengatakan kutiba alaikumus siam? Pertanyaan kita, satu, kenapa menggunakan kata kutiba, bentuknya pasif? Kedua, kenapa kemudian menggunakan kata ala di sini? Bukan ila, kutiba ilaikumus siam, tapi kenapa menggunakan kutiba alaikumus siam? Kemudian kenapa menggunakan kata siam, bukan kata saum? Ini materi kita malam ini. Satu, kata kutiba, ini bentuk pasif. Awas, fokus ya. Bentuknya pasif. Karena itu terjemahannya disebutkan diwajibkan. Kalau kita rubah bentuk pasif ini ke bentuk aktif, diwajibkan. Maka bentuk aktifnya apa? Mewajibkan. Kalau kita ganti ke bentuk aktif mewajibkan, berarti harus ada subjeknya. Siapa yang mewajibkan? Ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia kan sederhana. Lihat sini. Ahmad makan nasi. Siapa yang makan nasi? Ahmad. Baik, apa yang dimakan Ahmad? Nasi. Apa yang Ahmad lakukan terhadap nasi? Makan. Ini bentuk aktif, Ahmad makan nasi. Saya pengen ganti ini ke dalam bentuk pasif. Maka saya katakan, nasi dimakan. Nah, dimakan Ahmad. Dalam bentuk pasif sebetulnya, subjek tidak harus disebutkan lagi. Karena sudah diketahui. Kita bisa persingkat dengan mengatakan, nasi dimakan. Selesai. Nasi dimakan. Kalau kita pengen tanya, siapa yang makan? Siapa? Ahmad. Tapi dalam bentuk aktif, ini harus dimunculkan. Ahmad makan nasi. Ketika dirubah ke dalam bentuk pasif, umumnya subjeknya sudah diketahui. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, awas hati-hati. Jika teman-teman sekalian, informasi disampaikan dalam bentuk aktif, maka ini ingin menunjukkan dan mengenalkan siapa yang mewajibkan itu. Ingin dikenalkan. Ini kutiba, bentuknya pasif. Bentuk aktifnya, jadikan semuanya fathah. Kataba. Saya kasih rumus cepat bahasa Arab. Lihat sini. Kalau Anda ingin merubah bentuk pasif, gampang. Rumusnya U-I-A, U-I-A, U-I-A. Huruf pertamanya U, huruf keduanya I, akhirnya A. Contoh. Akala makan, akala makan. Dimakan, U-I-A, U-Kila. Syaraba, syariba, minum. Diminum. Syuriba. Baik. Lagi. Doroba mukul. Dipukul. Duriba. Lagi. Navoro. Melihat. Dilihat. Nuviro. U-I-A. U-I-A. Gampang ya? Pengen lagi? Nah, sudah. Kataba mewajibkan. Diwajibkan? U-I-A. Kutiba. Kalau bentuknya aktif, kataba itu rumus dalam ilmu nahu. Di antara rumusnya, ingin memperkenalkan siapa yang mewajibkan. Makanya kalau bentuknya jadi aktif, subjeknya harus muncul, yang mewajibkan siapa. Maka kalimatnya akan berubah begini. Perhatikan, ini agak dalam ya, agak dalam, tapi saya coba mudahkan. Maka kalimatnya akan berubah begini. Kataba, yang mewajibkan siapa? Allah. Maka muncul Allahnya. Kataballahu alaikumusiyam. Jelas? Kalau ingin diperkenalkan Allahnya, maka ini akan menggunakan bentuk aktif, Allahnya muncul. Tapi kalau Allahnya sudah diketahui, yakin dengan Allah. Walaupun tak nampak dalam pandangan, walaupun gak kelihatan, saya yakin betul. Teman-teman, kalau Anda menampak sesuatu dalam pandangan karena ilmu, karena tahu, karena kelihatan, karena nampak, yakin, itu ilmu namanya. Ini apa? Gelas. Bahkan tahu mereknya Akhyar TV ada tutupnya. Kelihatan, yakin gelas, yakin. Kenapa? Nampak, itu ilmu namanya. Tapi kalau Anda yakin pada sesuatu yang tak nampak, tak kelihatan, itu iman namanya. Yakin pada sesuatu yang tak nampak, iman tak nampak disebut ghaib namanya. Kalimat ghaib pertama disandingkan dengan iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kenapa di sini Allah tidak memperkenalkan dirinya? Kata Allah, kenapa disebut kutiba? Karena Allah menyebutkan ini bagi ahli iman yang yakin dengan Allah walaupun tak nampak dalam pandangan. Makanya ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, artinya mereka sudah yakin dengan Allah. Sudah kenal Allah, jadi enggak perlu ditampakkan lagi. Jelas kalimatnya? Karena itulah Allah enggak tampilkan lagi. Kalimat Allahnya dibuang, langsung dibentukkan pasif. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kalian. Pertama, ini penghargaan dari Allah bahwa iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada rahasia kedua. Jika Anda kerjakan rahasia ini, di balik kalimat ini, kenapa jadi bentuk pasif? Ada rahasia kedua. Kalau Anda kerjakan rahasia ini, maka Allah akan berikan kepada Anda bahkan apapun yang Anda inginkan berlimpah. Bahkan ada yang diberikan belum terfikir untuk mendapatkannya. Apa rahasianya? Nanti setelah sholat isya kita bahas. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nailah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subuhakum pengingat tasbih tasyufu min aqamati shalah. Dapatkan uruskan safnya diisi di depan, didapatkan maju. Yang tidak kebagian bisa melanjutkan nanti. Salatu jami'atul rahim bakumullah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طب كتبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Saat ini kita berada di era majunya media informasi. Media televisi adalah salah satunya. Lebih menarik dibandingkan media lain karena menggabungkan gambar bergerak, suara, dan warna. Televisi sangat efektif untuk menyampaikan informasi, membangun opini masyarakat, dan mengubah cara pandang karena melibatkan pendengaran dan penglihatan sebagai alat mengakses pengetahuan. Di dunia dakwah, televisi bisa dimanfaatkan sebagai media menyebarkan kebenaran Islam. Memiliki jangkauan siaran yang luas sehingga dakwah Islamiyah tersebar tanpa batas. Dengan efek demonstratif, pesan dakwah melalui media televisi lebih menarik disimak dan mudah dipahami. Akhyar TV hadir menjadi sarana dakwah yang mengikuti perkembangan zaman modern saat ini. Disiarkan secara online dan melalui satelit. Parabola menjadikan dakwah melalui Akhyar TV akan tersebar luas tanpa batas. Dakwah Islamiyah yang bersifat alamiyah atau universal berlaku untuk semua manusia atau untuk seluruh dunia melalui media Akhyar TV ini. Akhyar TV menerapkan teknologi terbaru yang lebih praktis dan efisien melakukan siaran langsung live kegiatan dakwah seperti kajian Islam, tabligh akbar, dan semisalnya. Kaum muslimin di mana saja bisa mengikuti dakwah langsung secara serentak dari mana saja dengan nuansa lebih dinamis dan updating. Saudaraku, dalam bahasa Arab terbaik disebut dengan akhyar. Quran menginginkan Anda menjadi umat terbaik ketika Allah menyebut di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 itu, kuntum khaira ummah. Anda adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang disajikan dalam kehidupan berperi kemanusiaan. Karena itulah kita memerlukan perangkat terbaik yang terambil dari nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyajikan tuntunan kemudahan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Maka kami mencoba menghadirkan Akhyar TV, TV yang bisa membawa nilai-nilai tuntunan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang menyajikan nilai-nilai terbaik bagi kebutuhan kehidupan kita. Akhyar TV berkomitmen menyajikan konten terbaik yang membawa nilai-nilai terbaik, yaitu Islam, bersumber dari perangkat terbaik, yaitu Al-Quran dan sunnah, untuk mewujudkan umat terbaik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhyar TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah menunaikan sholat isya waktu Indonesia bagian barat langsung dari Masjid Al-Ihsan PT MVJS, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga sholat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita mendoakan saudara-saudari kita yang belum menunaikan sholat, semoga Allah mudahkan dan kuatkan untuk segera menunaikan sholat jika telah tiba waktunya. Kemudian yang kedua, kita bermohon pada Allah semoga hamba-hamba Allah yang belum beriman sampai malam ini bisa mendapatkan kekuatan dan keyakinan untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berita sampai pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada saudara kita dari Padang, saudara Fulan, saat akan berangkat ke kajian mendapat kabar duka dari keluarganya di Padang bahwa ayahandanya Bapak Haji Arisam bin Amrullah telah berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Kita doakan insyaAllah semoga beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afwan wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilhu bil ma'i wal thalji wal marad. Allahumma nawwir qabrahu ya arhamar rahimin waj'al qabrahu radhan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hafran min hafrin niran. Dan semoga Allah muliakan anaknya. Kalau anak ini ingin pulang besok setelah kajian, hubungi staff kami. Saya yang insyaAllah kita akan tanggung tiketnya pulang pergi insyaAllah. Ya, tolong disampaikan kepada staff kami yang ini. Ya, nanti sampaikan kalau ingin pulang besok misalnya, pesawat pertama sampaikan, tiketnya nanti kami akan tanggung dan kami titipkan untuk biaya keseluruhan dari mulai perawatan jenazah sampai pemakaman sampai dengan selesai. Semoga Allah muliakan Anda dan keluarga Anda insyaAllah. Saya sebelum memulai kajian juga dapat berita, ada seorang ibu, bu ini masyaAllah ahli majlis ta'lim. Ya, ibu saya yang langsung telepon dan menyampaikan berita ini. Di satu daerah, Masya Allah ya, mungkin orang dunia tidak mengenalnya, tapi saya yakin penduduk akhirat sangat mengenal dekat ya. Di ibu ini ahli ta'lim, ahli Quran, bahkan dari pendidikannya mengajarkan kepada anak-anaknya, cucunya Al-Quran. Tepat teman-teman, berapa hari yang lalu, di sedang beristirahat, ya di bagian rumahnya, beliau membimbing, ya bagian anaknya yang sedang mengaji, begitu sedang membaca satu surat dalam Al-Quran, kata beliau, itu bacaannya bukan panjang, biasa aja gitu, ya pendek aja gitu, gak usah panjang-panjang, matabi'ilah mungkin maksudnya. Itu dibaca dengan sempurna, dikembalikan kepada pendek. Begitu sudah selesai, ibunya kelihatan tenang aja kan, ngaji-ngaji, ternyata itu kalimat terakhir yang diucapkan. Wafat itu gak terdengar, bahkan nafasnya tersenggak, tidak ada gitu kan. Kemudian suara beratnya gak ada, wafat aja tenang gitu pulang. Barangkali itu contoh paling mudah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, tenang aja, dan Mu'affat kelihatan tersenyum, dia senyum dalam senyuman. Anda bisa bayangkan dia. Itu mungkin yang dimaksudkan Nabi mencabut ya satu rambut yang halus dari adonan pung yang juga halus. Ringan. Jadi enggak ada terdengar senggolan nafasnya, sulit misalnya keluar rohnya. Ya, kamu itu betul kata Nabi ya, seperti kebiasaan kita begitu demikian akan diwafatkan. Ya Anda terbiasa dengan Quran, maka Anda akan diwafatkan dengan kemuliaan Al-Quran. Ya terbiasa dengan amal soleh, maka Anda akan wafat dalam keadaan beramal soleh. Makanya saya sering katakan, kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan akan wafat. Selesai gitu. Nah, baik teman-teman sekalian, ya kita kembalikan ke sini. Kutiba alaikumus siyam. Bismillah. Kenapa menggunakan kata pasif kutiba, tidak menggunakan bentuk aktif kataba? Kita tadi bahas, jika kalimatnya menggunakan bentuk aktif kataba, maka dalam rumus gramatikal bahasa Arab, ini bertujuan ingin mengenalkan subjeknya. Ini loh yang mewajibkan. Makanya begitu menggunakan kata kataba, Allahnya muncul. Ini di luar Quran ya. Kataballahu alaikumus siyam. Kalau seperti ini, berarti ini ingin memperkenalkan, inilah Allah yang mewajibkan. Mengenalkan Allahnya. Tapi bagi orang beriman, sudah kenal Allah, gak usah diperkenalkan. Karena itu disebut iman. Iman itu kan yakin, walaupun tak nampak dalam pandangan. Tak nampak dalam pandangan disebut ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu yakin, tak nampak Allah dalam pandangan, tapi yakin dengan itu. Itu disebut dengan iman. Makanya ketika disebutkan kalimat iman, tidak perlu lagi diperkenalkan Allahnya. Karena orang beriman itu sudah kenal Allah. Catat ini. Orang beriman sudah kenal Allah. Jadi kalau Anda mengaku beriman tidak kenal Allah, ada sesuatu yang keliru. Makanya setiap yang beriman itu diminta belajar. Yo, kenali Allahnya. Bukan cuma katakan iman-iman, cuma enggak kenal. Buka Quran surah 47 itu, ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, mesti tahu. Mesti punya ilmu. Dari kata alima, mesti punya ilmu. Disederhanakan kalimatnya, ketahuilah, ketahuilah. Itu kan harus tahu. Fa'lam, cari ilmu, mesti tahu. Annahu, untuk menetapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau Anda sudah paham ilmunya, belajar namanya tauhid. Kalau sudah dipelajari, yakin. Jadi kalau ditanya, kenapa Tuhannya Allah? Anda bisa jawab. Anda punya keyakinan. Ini Tuhannya Allah, yakin, yakin. Benar, benar. Kasih indomie satu dus, pindah. Kasih sarung, pindah. Nah, itu artinya belum paham. Nah, konsekuensi yang kedua, ahli iman itu, karena sudah kenal dengan Allah, maka dia gak pernah mempertanyakan lagi setiap perintah yang diberikan oleh Allah. Dia gak usah tanya lagi, ini perintah dari mana? Kenapa begini bentuknya? Kenapa seperti ini gambarannya? Karena dia yakin setiap yang Allah perintahkan pasti ada nilai kebaikan, dan semua bersumber dari Allah. Konsekuensinya, jika ada orang mengaku beriman, masih mempertanyakan apa yang Allah perintahkan, maka ini menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Awas, hati-hati. Misal, ya ayyuhalladzina amanu, ahli iman, kutiba alaikumus syiyam. Kenapa pakai kutiba? Kenal Allah, yakin dari Allah. Kalau yakin berarti tinggal tunaikan. Kalau masih bertanya, kenapa kita mesti puasa? Kenapa kita yang diperintahkan? Ini menunjukkan pasti ada persoalan dalam imannya. Jadi kalau ada orang-orang, maaf ya, sering menyoal isi Al-Quran, sering meragukan isi Al-Quran, sering mempertanyakan ketetapan Allah, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Kata Allah, warisan 2:1. Kenapa 2:1? Ini melanggar kesetaraan gender. Itu ada persoalan dalam imannya. Kata Allah, ini muslim, ini kafir. Muncul keluar kata-kata, ah, kenapa kafir? Terlalu keras kata-katanya. Nah, ini menunjukkan ada masalah gitu kan. Kalau dalam aplikasinya banyak, kadang dipanggil ya ayuhan nas, hei manusia, ada. Ya ahlal kitab, ahli kitab, ada. Kapan kafir digunakan? Ada konteksnya. Kapan ini digunakan? Ada konteksnya. Tapi Anda gak bisa meralat kalimat Quran. Anda tinggal menggunakan, tempatkan kalimat sesuai dengan tempatnya. Selesai. Kenapa kemudian mesti Anda koreksi? Nabi panggil Abu Jahal, panggil Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Lahab, itu biasa. Kan dalam keseharian juga kita panggil teman-teman yang saudara sebangsa senah air, walaupun beda agama, kan dengan namanya. Anda punya teman, misalnya namanya Stephen, agamanya Kristen, kan Anda panggilnya Stephen. Apa pernah Anda panggil Stephen kafir? Enggak pernah kan? Kenapa mesti dibahas yang seperti itu gitu kan? Itu kan mengganggu suasana aja gitu. Ya, paham sampai sini? Sudah, selesai. Tapi bahasan terpentingnya berarti ini ada masalah gitu. Ada persoalan di imannya. Kita aja gak ada masalah kan tiap waktu. Sama dengan begini, yai alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Setelah iman ada perintah salat. Jadi orang beriman tuh enggak usah nanya lagi. Kalau ada yang masih bertanya, kenapa salat? Kenapa begini? Ini menunjukkan imannya masih lemah. Apalagi belum salat udah menyoal, baru azan, Allahu akbar Allahu akbar. Ini suara apaan sih? Kidungku lebih indah daripada suaramu. Ini pasti ada masalah. Enggak, saya lagi bicara serius nih. Paham ya? Nah, maka selesai. Ini gampang. Kalau Anda pengen lihat iman Anda kuat atau tidak, maka lihat setiap perintah itu kerjakan enggak. Kan sederhana. Agama itu sederhana. Kerjakan, tinggalkan. Ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan. Ini yang kadang-kadang jadi susah itu, diperintahkan enggak dikerjakan, disuruh ditinggalkan, dilakukan. Kata Allah, jangan berdusta. Berdusta. Jangan berselisih. Berselisih. Jangan mencela, mencela. Ini kan jadi masalah. Coba kalau Anda ikuti, kata Allah, jangan mencuri, udah gak usah nyuri. Jangan dusta, udah gak usah dusta. Gak usah sampai bikin tema, tidak ada dusta di antara kita. Tetap dusta aja. Anda tinggalin aja kata Quran begini, lakukan, tinggalkan, tinggalkan. If'al wala taf'al, do it, leave it. Enough. Selesai. Jelas ya? Nah, ini poinnya. Nah, apa Ustadz kaitannya? Kekuatan kalimat pasif, awas, dengan kedekatan kita terhadap Allah, maka korelasinya adalah orang-orang yang ketika dipanggil dengan kalimat pasif, dia cepat mengerjakannya tanpa pernah menyoalnya atau bahkan kemudian mengolok-olok atau bahkan meninggalkannya. Orang-orang semacam ini yang cepat menunaikan apa yang Allah perintahkan, nanti dampaknya Allah akan permudah kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Sampai ke akhiratnya. Contoh begini. Buka Al-Quran surah kedua ayat 168, bandingkan dengan Quran surah kedua ayat 172. Pertama paling kanan sebelah bawah, yang kedua agak sedikit ke atas sebelah kiri. Saya hapus dulu ini. Lihat sini. Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ada ayatnya? Nah, fokus. Ya ayyuhan nas, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan Anda bekerja, cari makan. Ini sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian, dimaksud keseluruhan. Disebutkan yang paling pentingnya saja. Karena kalau orang kerja itu kan umumnya kalau ditanya mencari makan kan. Papa mau kemana? Sayang, aku ingin mencari sesuap nasi. Kok cuma sesuap? Emang buat papa aja? Anak kita bagaimana? Aduh ya, misalkan. Oh tidak, ini kan sinekdok pas prototo. Mama kan dulu belajar bahasa Indonesia. Ya. Nah, kalau keseluruhan disebutkan dimaksud sebagian, mencakup semuanya, namanya sinektotem properti. Baik, kulu mimma fil ardi, silahkan berusaha ikhtiar. Minnya tab'id, gak semua bumi harus dijelajahi yang bisa dijangkau. Silahkan, Anda gak dapat di Bekasi ke Jakarta, gak dapat di Jakarta naik ke Tangerang, gak dapat geser sini naik ke Bandung, terus keluar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, keluar Jawa, cari silahkan. Tapi rumusnya halalan tayyiba, cari dengan cara yang halal, legal, dapatkan yang tayyib, yang terbaik. Ini, ya ayyuhan nas, hei manusia. Sekarang bandingkan dengan ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil kalimat imannya, bukan kemanusiaannya. Fokus. Ya ayyuhalladzina amanu. Awas, hati-hati. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Beda ayatnya. Begitu Allah menyebutkan kalimat iman dulu, ya ayyuhalladzina amanu, imannya dipanggil, orang beriman akan sadar, oh ini pasti dari Allah nih. Kalau dari Allah enggak usah ditanya lagi, kerjain aja. Tapi yang paling menarik, kulu min tayyibati. Kulunya ada, ya ayyuhan nas ada kulu, ya ayyuhalladzina amanu ada kulu. Tapi yang paling menarik, halalnya dibuang. Untuk orang beriman, halalnya dibuang. Lihat baik-baik. Tayyibnya dijamakkan. Dari kata tayyibah jadi tayyibat, bentuk jamak. Ditambah ma razaqnakum, kalimat ini muncul, ma razaqnakum. Yang ya ayyuhan nas ini tidak ada, yang ya ayyuhalladzina amanu, kalimat ma razaqnakum muncul. Lihat kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati, halalnya dibuang. Orang bertanya, Ustaz kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu imannya sudah pasti akan mendorong kepada yang halal. Jadi orang beriman itu enggak mikir yang haram lagi, dia tahu Allah yang perintahkan mustahil, Allah nyuruh yang haram. Di iman seseorang itu akan mendorong dia mengerjakan yang halal. Makanya kalau ada orang beriman bekerja masih cari yang haram, ada yang salah dalam imannya. Ada yang enggak tepat di imannya. Disudah Anda kerjakan dengan iman, kerjakan iman. Di kala iman Anda ada, Anda tahu Allah mengawasi Anda. Kan tadi saya katakan orang beriman kenal Allah. Kalau kenal Allah dia yakin diawasi. Coba tanyakan pada setiap orang, yakin diawasi Allah? Yakin. Yakin dilihat? Yakin. Kenapa masih korupsi? Saya yakin kok akan diampuni juga. Belum tentu. Jelas. Jadi kalau dia yakin, dia akan tinggalkan yang haram. Makanya kata Nabi, la yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Orang yang punya iman itu gak akan mencuri. Saat mencuri, ada iman dalam dirinya. Makanya ketika dia mencuri, pertanyakan imannya kemana? Karena dia yakin dengan Allah. Nah kalau orang ini benar selalu mencari yang halal, ya awas, walaupun gak disebut, kerjakan halal, halal, imannya bimbing, halal, halal, halal, haram tinggalkan. Maka dia akan dapat hadiah dari Allah. Pertama, keberkahannya akan ditingkatkan. Tayyibat jamak. Ini tayyib ini kaitannya dengan berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah manfaatnya. Yang ini dapatnya 1 juta, yang ini 100 ribu. Tapi karena berkahnya ditambahkan, bagi manfaatnya kepake. 100 ribu kadang cukup untuk sebulan. Ah, masya Allah. Tapi nyata. Saya punya teman waktu berangkat ke Libya, cuma bawa $50, bertahan 4 tahun. Gak habis. Dibawa pulang lagi. Dan ditukar pembelian ibunya itu dengan tiket haji untuk ibunya. Udah bayangkan. Ibu saya ngasih $50, saya gantiin dengan tiket haji. Dia berusaha keras. Sampai pulang lagi, uangnya masih dibawa, dan dia berikan hadiah haji untuk ibunya. Berkah. Dari mana dapatnya? Ma razaqnakum. Kami yang siapkan rezekinya, bukan dia yang capek mencari. Kayaknya orang-orang beriman tuh kalau yakin dengan ketentuan Allah, Allah mudahkan hidupnya. Enggak ada ceritanya orang beriman susah. Demi Allah saya katakan, enggak ada ceritanya orang beriman susah. Jadi kalau antum beriman masih susah, berarti coba dicek apa yang salah dengan imannya. Coba dilihat dulu. Karena ketika Allah menyandingkan kalimat iman, kalau sudah benar-benar beriman, kalimatnya dengan aflah, qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia. Orang beriman pasti sukses. Bukan enggak ada ujian, bukan. Dia ada ujian juga, sakit, sakit juga. Susah, susah juga. Tapi dia bisa mengatasi itu dengan penuh ketenangan. Coba belajar kepada sahabat Abu Kilabah. Pernah dengar namanya? Abu Kilabah itu tangannya enggak ada, kakinya enggak ada, mata buta. Tapi masih mensyukuri nikmatnya. Dan enggak pernah melihat kekurangannya. Kalau ditanya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu aja. Dan enggak pernah melihat kekurangan dalam dirinya. Beliau itu memahaminya. Alhamdulillah, tangan ini amanahnya sudah diambil. Jadi sudah selesai tugasnya. Enggak pernah berbuat maksiat lagi. Kaki diambil, enggak pernah melangkah pada maksiat lagi. Mata diambil, jadi enggak pernah mandang maksiat lagi. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai meninggal dalam keadaan luar biasa. Itu gimana gitu cara memaknai seperti itu. Nanti buka Al-Bukhari, kitab pertama. Hadis nomor 1-57. Itu caranya menghadirkan iman yang kuat dalam diri kita. Sama persis dengan ini. Kenapa menggunakan kata kutiba ini ujian bagi kita? Senang gak saat puasa? Gak usah banyak tanya lagi. Jadi orang beriman tuh gak pernah ngitung-ngitung. Ini belum puasa ada dihitung. Berapa hari nanti puasa hari ini ya, Ramadan ya? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. 1 udah selesai, coret. Kan? Wah, puasa tinggal 20 hari lagi. Puasa tinggal 10 hari lagi. Lebaran tinggal 5 hari lagi. Bikin iklan. Petakan mudik, takkan macam-macam. Ingat baik-baik. Ketika antum petakan mudik dunia, antum mesti sadar, antum pun mesti mudik ke akhirat. Apa bekal yang dibawa? Apakah salah menghitung Ustaz? Tidak, gak salah kok. Antum bikin kalender, coret, gak ada masalah. Tapi saya ingin katakan bahwa orang beriman itu gak akan peduli mau berapa hari pun, yang penting Allah suruh. Mau 2 bulan, mau 3 bulan, mau semua hari Ramadan, alhamdulillah. Berapa hari pun. Kalau Anda menulis ini untuk memudahkan, gak ada masalah. Tapi kalau Anda menuliskan seperti ini untuk menjadikan ini sebagai beban yang diringankan, itu jadi persoalan. Paham? Nah, yuk, kita bisa menilai. Kalau tahun lalu belum baik, maka tahun ini mesti lebih baik. Sambut Ramadan, maksimalkan, dan jadikan diri kita senang menyambutnya. Dan insya Allah Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Insya Allah. Ya. Sekarang lihat. Setelah pakai kutiba, pakai ala. Ala itu sifatnya lebih kuat daripada ila. Jadi sifatnya mengikat. Ini bukan cuma wajib ini. Tapi sifatnya mengikat. Mengikat. Lebih kuat. Jadi kalau dikatakan kutiba ilaikum, kalian wajib. Tapi sifatnya gak terlampau kuat. Walaupun wajib, barangkali ya masih ada sedikit-sedikit lah keringanan-keringanan. Longgar-longgar gitu kan. Tapi kalau menggunakan ala itu penekanannya kuat. Sesuatu yang sifatnya mengikat. Benar-benar mesti dikerjakan. Nah, saya mau katakan begini. Lihat baik-baik teman-teman. Kutiba alaikum. Diwajibkan atas kalian. Apa yang diwajibkan? Puasa. Puasa. Perhatikan. Masih ingat? Puasa ini termasuk apa kalau disandingkan dengan iman? Amal soleh. Puasa termasuk detil amal soleh. Rumus Al-Qur'annya ditafsir, kalau setelah kalimat iman, pasti setelahnya amal soleh. Entah itu sholat, baca Qur'an, termasuk puasa. Ingat, di kalau ada kalimat puasa, sholat, itu pasti bentuknya amal soleh. Ah, perhatikan baik-baik. Kutiba alaikum musyam. Diwajibkan bagi kalian menunaikan apa? Puasa. Puasa termasuk apa tadi? Amal soleh. Jadi kalau kita bicara begini, perhatikan baik-baik. Ini kalimat iman, ini plus amal soleh. Jadi iman dengan amal soleh itu duanya satu dengan yang lainnya saling mengikat, gak bisa dipisahkan. Jadi kalau orang sudah beriman pasti dia akan terikat dengan amal soleh. Saya ulang, kalau dia sudah beriman pasti akan terikat dengan amal soleh. Jadi kalau Anda ingin buktikan keimanan Anda, maka pembuktiannya lewat amal soleh. Dua-duanya terikat, gak bisa berpisah. Jadi gak mungkin ada orang beriman tapi gak mau mengerjakan amal soleh, itu mustahil. Jadi amal soleh adalah sebuah kewajiban yang mengikat bagi para pemilik iman. Sepanjang dia punya iman, pasti dia akan mengerjakan amal soleh. Karena dia terikat dengan amal solehnya. Orang beriman itu terikat pembuktian imannya dengan amal soleh. Jadi kalau ada orang beriman gak mengerjakan amal soleh, ada yang salah dengan imannya. Kalau Anda pengen lihat bedanya orang beriman dengan belum beriman, lihat amal solehnya. Karena orang beriman diikat dengan amal solehnya. Makanya ketika Allah menggunakan kata alaikum pada puasa, ingin menunjukkan pesan bahwa, katanya kamu beriman. Yakin beriman? Nih, masih ingat gak? Kalau kalian beriman, kalian terikat dengan amal soleh. Maka saya wajibkan sesuatu yang mengikat untuk membuktikan imanmu. Saya wajibkan kalian puasa. Benar gak kalian ini beriman kepada saya, kata Allah? Ingat gak kewajibannya mengikat dengan amal soleh itu? Maka dari itu, kalau nanti Anda, saya, kita mengaku beriman, tapi saat puasa malas-malasan, saat puasa tidak serius, saat puasa enggak sungguh-sungguh, berarti ikatan imannya longgar dalam diri kita. Paham? Jadi, pertama, puasa adalah kewajiban yang mengikat, artinya mesti harus dilakukan, tidak bisa tidak. Kalau dalam hukum fikih, ini sifatnya fardu, fardunya ain. Ain itu maksudnya mengikat pada setiap diri kita pribadi, enggak bisa diwakilkan. Sepanjang dia ada, sanggup mengerjakan, tidak ada uzur yang lainnya. Paham? Jadi mengikat pada setiap pribadi sepanjang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, wajib menunaikannya. Terikat secara pribadi tidak bisa diwakilkan. Tapi yang kedua, kalau ini disambungkan dengan kalimat iman, berarti amal soleh mengerjakan puasa ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan kalimat iman, seakan-akan keduanya diikat secara bersamaan. Satu hilang, maka ini menunjukkan kelemahan pada yang lainnya. Jelas? Bagi Anda mungkin jelas, pulanglah ke rumah, lihat anak Anda yang sudah balik, lihat saudara Anda. Jangan sendirian ke surganya. Cobalah pulang ke rumah. Mungkin ada sebagian yang tidak ikut pada malam hari ini. Ada yang berangkat, mungkin suaminya belum sempat ikut. Ayahnya tidak sempat ikut, sebagian anaknya tidak sempat ikut. Teman-teman, cukuplah kisah dalam Al-Quran menyampaikan pada kita dulu, ada seorang yang dijamin oleh Allah ke surga, tapi istrinya gak bisa ikut. Anaknya gak bisa ikut. Ada yang istrinya ke surga, suaminya ke neraka yang paling dalam, seperti Asiyah dengan Fir'aun. Ada yang keponakannya ke surga, pamannya ke neraka, dan seterusnya. Itu kisah, bukan hanya sekedar disampaikan untuk jadi dongeng, bukan itu. Kisah menjadi pesan pada kita, cukup orang dulu seperti itu menjadi contoh, kita jangan ikutan. Makanya ketika itu dipaparkan pada kita, jadi manhaj kehidupan. Keluarkan begini nih, antum lihat. Dulu ada suami, ada anak, antum... Punya pasangan enggak? Suami punya istri enggak? Istri punya suami enggak? Punya anak enggak? Punya cucu enggak? Coba cek dari semua anggota keluarga ini, siapa yang sudah siap ke surga? Yang belum siap, coba dilihat lagi. Lihat amal solehnya. Bantu dengan doa malamnya, siapkan pelan-pelan. Bismillah, pelan-pelan, pelan-pelan. Dorong dia, doakan, contohkan, akhlakkan yang mulia. Harus pengen kita ya, jangan sampai berpisah, enggak enak. Dunia aja kan berpisah enggak enak. Coba lihat orang-orang Meksiko ketika datang ke Amerika. Anak-anaknya harus dipisahkan dari orang tuanya. Nangis-nangis tuh. Saya melihat berita ketika Presiden Amerika yang sekarang Donald Trump membuat kebijakan. Semua imigran Meksiko yang datang atau imigran luar Amerika yang datang, bawa anak-anak, langsung anak-anaknya diambil. Dipisahkan tuh dari orang tuanya. Dipisahkan, ingin memberikan efek jera. Kalau ke Amerika datang dengan ilegal, nanti akan berpisah dengan keluarga. Gak pernah bertemu tuh, dipisahin begitu aja. Apa yang terjadi? Ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang berpisah, ada yang ngejar, gak bisa, ditahan oleh polisi. Nanti lihat saat di akhirat nanti. Ada anak berpisah dengan ayah. Ayah berpisah dengan ibunya. Suami berpisah dengan istri. Anda bagaimana gitu? Kenapa Anda gak sayang sama anak-anak yang dibawa? Dan ada cucu, ada siapa? Kenapa gak Anda siapkan? Demi Allah, orang-orang yang kelihatan oleh Anda itu biasa-biasa. Mungkin cuma kuli bangunan. Mungkin istrinya cuma jualan macam-macam. Demi Allah, saya katakan banyak di antara mereka jadi ahli Quran. Ahli Quran. Main milah anak ke masjid-masjid datang. Berapa banyak yang diantarkan untuk belajar Quran. Ada yang sudah hafid, ada yang 30 juz. Ada yang kelihatannya biasa. Demi Allah, saya katakan begitu dibuka. Segalanya itu Allah buka sedikit saja. Anda sadar bahwa Anda itu kecil di mata mereka. Dan di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Nah, sekarang kita mulai. Ya Allah, kami ingin merubah. Kami ingin beramal soleh. Kami sadar bahwa hidup kami ini imannya diikat dengan amal soleh. Kami mesti cari bekal ke surga. Terima kasih engkau berikan titipan dunia. Ada waktu, ada usia, ada kesempatan, ada harta, ada macam-macam. Mulai sekarang kami akan cari bekal untuk akhirat. Dunianya kami kerjakan, kami dapatkan nikmatnya, alhamdulillah, kami arahkan untuk kepentingan akhirat. Jadi gini ya, pejuang akhirat itu tidak kehilangan dunia. Jangan salah cara berpikirnya. Jangan salah. Ya, banyak orang sekarang yang keliru. Kalau dia ngejar akhirat, ketinggalan dunia, keliru. Orang akhirat itu kan lebih tinggi, akhirat lebih tinggi daripada dunia. Jadi kalau dia ngejar akhirat, sudah pasti dapat dunia. Awas, jangan dengarkan orang yang mengatakan kalau Anda belajar Quran, dunia gak akan dapat. Gak ada kisahnya ahli Quran kehilangan dunia, gak ada. Demi Allah saya katakan, ahli Quran gak ada yang kehilangan dunia. Itu sudah janji Allah. Kalau Anda benar menjadi ahli Quran dengan baik, beriman dengan baik, itu sudah jelas semua keterangannya. Gak usah takut. Ayo, yang kuliah ngapalin Quran. Yang kerja, yang ke kantor, yang macam-macam buat program. Sehari one day one ayat sambil berangkat hafalkan satu ayat satu ayat satu ayat. Ayo coba mulai supaya ada perbedaan. Begitu Anda pensiun 10 tahun 20 tahun Anda pensiun mendapatkan dana pensiun dunia plus naik status dipensiunkan dalam keadaan hafid Al-Quran. Coba saya tanya pada Anda nih muslim-muslim yang bekerja puluhan tahun, berapa tahun Anda bekerja, berapa yang Anda dapatkan dari akhirat Anda? Silakan cek. Lihat anak-anak kecil yang 4 tahun 5 tahun hafal Quran. Anda nabung 20 tahun buat haji. Dia cuma belajar Quran satu tahun, haji besoknya. Dan yang haji bukan cuma dia. Bapaknya ikut, ibunya ikut, temannya ikut, gurunya ikut. Anda bayangkan tuh. Nggak susah kok. Apa yang sulit? Kata Nabi, orang Islam tuh pasti kaya. Kaya itu bagi kita itu bukan sesuatu yang istimewa. Jadi kalau orang Muslim kaya sombong, keterlaluan. Belum kenal hadis dia. Ya. Kutiba alaikum musyam. Ya Allah, kami ingin beramal bagaimana caranya. Kata Allah, saya turunkan diantaranya setahun sekali datang. Ibadah yang disebut dengan as-siyam. Ini bagian terakhir yang kita bahas dari materi kita. Dan ini sangat penting karena ada beberapa rahasia di dalamnya. Setelah itu saya sampaikan pengumuman. Dan pengumuman ini akan jadi lebih penting. Karena teman-teman sekalian akan ada berita istimewa. Termasuk nanti kita akan kedatangan ulama yang memberikan kuota beasiswa untuk kalangan-kalangan khusus tertentu saja. Nanti di akhir. Ya. Bismillah. Lihat sini. Kutiba alaikumussiyam. Kutiba alaikumussiyam. Diwajibkan bagi kalian menunaikan apa? Puasa. Apa artinya siam? Halo? Puasa. Kalau saum? Puasa. Saum. Puasa. Lalu apa bedanya siam dengan saum? Kalau ada yang tanya, apa perbedaan siam dengan saum? Maka jawaban yang pertama, perbedaannya kalimatnya. Yang satu siam, kedua saum. Yang kedua, konteksnya, maknanya. Secara bahasa, sebetulnya keduanya memiliki kesamaan identik. Kalau Anda buka kitab fiqih-fiqih Islam, maka Anda akan temukan dari buku yang paling tipis sampai yang paling tebal. Perhatikan kalimatnya. As-siyamu was-sawmu fil lughati al-imsaku. Siam dan saum itu menurut bahasa punya makna yang serupa, yaitu imsak. Jadi ada kata yang ketiga, siam, saum itu sama dengan imsak. Ada kata yang ketiga. Siam, saum, yang ketiga apa? Imsak. Al-imsak, imsak. Lihat sini. Jadi kalau disebutkan imsak artinya siam. Disebutkan imsak, artinya saum. Apa siam saum dengan imsak? Puasa, nahan. Imsak itu nahan. Puasa. Jadi kalau disebutkan imsak, berarti sudah puasa. Kalau disebutkan siam, berarti puasa. disebutkan shaum berarti puasa. Shaum dan siam punya makna yang sama, yaitu imsak. Berarti imsak sama dengan siam sama dengan shaum secara bahasa. Sama-sama artinya apa? Puasa. Jadi kalau saya katakan puasa sudah dimulai, artinya sudah mulai shaum. Puasa sudah dimulai, artinya sudah mulai imsak. Puasa sudah dimulai, artinya sudah mulai siam. Jelas sampai sini? Jelas. Buka Quran surah kedua, ayat 187. Paling kanan pertengahan. Wa kulu washrabu. Paling tengahnya. Paling tengahnya. Tengah-tengah ayat. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan kata Allah, makan dan minum senikmatnya. Makan, minum, makan, minum, makan, minum senikmatnya. Sampai nampak benang putih yang telah menggugurkan benang hitam. Artinya apa? Maksud benang putih di situ fajar. Cahaya fajar sudah membelah kegelapan malam. Itu maksudnya. Seperti cahaya, seperti benang. Blah! Muncul fajar shadiq. Maka fajar muncul. Maka saat fajar itulah dimulai puasa. Maka saat fajar itu dimulai shaum. Saat fajar dimulai syiam. Saat fajar dimulai imsak. Tanda fajar kadang-kadang, karena kita nggak bisa lihat keluar langsung, ingin cepat mudah maka lihat jam. Nggak kelihatan jam, dengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu fajar muncul, sholat fajar dimulai, sholat subuh kita mulai. Paham? Misal, sekarang subuh jam berapa? 4.42, 4.40, 4.41. Masya Allah. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ya. Ini menunjukkan teman-teman tidak berasal dari daerah yang sama. Tidak berasal dari tempat yang sama. Kalau sekarang di sini 4.40, sebagian 4.41, 4.42. Kita ambil pertengahan misalnya. Misal 4.40 lah. Biar netral, enggak satu, enggak dua. Ya. Bisa sering jadi persoalan ini ya. Udahlah. Baik. Subuh 4.40. Subuh. Saya pernah sampaikan, satu-satunya dalam Al-Quran yang punya dua nama. Zuhur satu nama, asar satu nama. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Maghrib satu nama, isya satu nama. Dalam hadis disebutkan, waktunya disebutkan di Quran sebagiannya. Tapi subuh dengan fajar itu punya dua. Ya, di surat At-Takwir teman-teman sekalian masuk. Wasubhi idha tanafas. Subuh. Fajarnya muncul, ditemukan di Al-Isra. Yang ayat ke-78 itu. Aqimis salata lidulu kishamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal. Fajar. Bahkan ada surah ke-89, surah Al-Fajr. Dua waktunya. Disebutkan fajarnya, disebutkan subuhnya. Perhatikan. Jadi subuh sama dengan apa? Fajar. Nah, kata Allah, lihat baik-baik. Di Al-Baqarah ayat 187, silakan makan, minum, makan, minum, makan, minum, sampai fajar tiba. Karena fajar sama dengan subuh, maka kalau sudah subuh tiba, itu waktunya puasa. Kalau fajar sudah tiba, tandanya fajar. Kapan tahu subuh? Fajar tandanya. Kalau sudah muncul fajar, maka dimulai puasa. Jelas? Lihat jam, kapan waktunya fajar. Ragu dengan jam, dengarkan suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puasa dimulai. Paham? Baik, kalau subuh 4.40, imsaknya jam berapa? 4.30. Ya, ya. 4.30, imsak. Ini lihat kesini ya, Edward. Ya, fokus. Imsak 4.30. Subuh 4.40. Tadi kan kita bahas John di depan. Nih. Siam, saum sama dengan imsak. Jadi kalau sudah imsak sama dengan siam, sami sareng saum, nama lainnya puasa. Jadi kalau subuhnya jam 4.40, imsaknya jam berapa? 4.40. Ini puasa. Nah ini, kita pahami dulu sebentar. Jadi kalau ada orang ingatkan sebelum puasa, sebelum subuh misalnya ingatkan, hati-hati sebentar lagi puasa dimulai, itu boleh, silahkan. Tanbih itu pengingat, inzar, gak ada masalah. Bapak ibu, ayo sahurnya percepat, sahur, sahur. Tinggal 30 menit lagi, 15 menit lagi, 10 menit, itu boleh, gak ada masalah, silahkan. Zaman Nabi juga ada, nanti saya contohkan. Tapi kalimatnya bukan imsak. Jadi kalau 4.40 subuh, kemudian jam 4 sudah ada yang bikin pengumuman, imsak, imsak. Anda kasih tahu, belum, belum. Itu. Dia bikin pengumuman nih, imsak. Belum. Gitu. Paham ya? Ini 10 menit masih satu porsi jus alpukat tambah buah naga masih masuk semua. Ah, kita pahami dulu, jangan sampai keliru. Ya, makanya ini ada yang unik nih. Jadwal imsak ya, ya kan? Belum puasa udah ada jadwal imsak. Yang paling lucu bukan jadwal sholat, jadwal buka. Yang ya coba lihat tuh, begitu bikin jadwal imsak kan, yang dibikin jadwal sholat kan? Silakan cek kan kita mau puasa, imsak itu kan puasa. Imsak itu puasa, dibikin jadwal imsak ya, harusnya kan jadwal puasa. Kapan kita puasa, ngerjain apa saat puasa, apa yang dikerjakan? Ini jadwal imsak ya yang dibikin jadwal sholat. Kan nggak nyambung lagi. Ini nggak apa-apa, mungkin maksudnya baik gitu kan? Nah, cuma barangkali penempatan istilahnya yang disesuaikan. Jadi saya mau katakan dalam istilah fiqih, kalau disebutkan imsak itu artinya puasa. Jelas? Nah, jadi kalau sudah Anda misalnya masuk kepada subuh, lagi makan, tiba-tiba misalnya, Allahu Akbar, makanan sudah di mulut. Lalu istri Anda mengatakan, Pak, imsak. Kira-kira bagaimana solusinya? Saat azan berkumandang, tiba-tiba masih ada makanan di dalam mulut, jus alpukat sudah melambai-lambai belum diminum, dan kita belum tuntaskan. Seperti apa solusinya? Itu yang nanti kita bahas pekan berikutnya. Ya, nanti kita bahas. Itu gampang itu, insya Allah nggak susah itu, ya nggak susah. Ah, cuma saya mau selesaikan dulu, itu gampang, di Abu Dawud ada hadisnya, sederhana sekali, nggak susah. Cuma yang ini saya mau sampaikan dulu, apa perbedaannya kalau ini cuma sekedar nahan. Ini semua yang dinahan disebut imsak, shaum. Imsak itu lebih dekat kepada shaum, semua yang ditahan. Di nahannya disebut dengan imsak, awas hati-hati. Istilah di Arabnya disebut dengan shaum namanya. Kalau orang sebut shaum, itu artinya nahan, apapun yang ditahan. Lebih umum maknanya. Jadi kalau disebutkan shaum, itu maknanya lebih umum, menahan apapun yang ditahan. Menahan. Misal, saya hari ini mau yang ringan-ringan yang dimakan. Kerupuk gitu kan? Ya, kemudian ya yang ringan-ringan lah gitu kan, cilok dan sebagainya. Ya, saya makan itu aja. Maka saya disebut saum. Saum. Saya mau nahan dari makan tapi minum aja, maka saya sedang saum. Jadi semua yang ditahan itu, apapun jenisnya disebut dengan shaum. Jelas? Itu secara umum. Orangnya kalau laki-laki disebut shaim. Shaim orang yang suka nahan. Ya. Nahan apa aja? Umum, secara umum. Ya, perempuannya tinggal tambah ta di ujungnya. Muslim, muslimah. Mukmin, mukminah. Shaim. Ah, itu dia. Perempuan yang suka menahan. Ya. Laki-laki yang menahan shaim, perempuannya shaimah. Shaum. Nah, karena itu dalam Al-Qur'an ada kalimat shaum disematkan kepada ini Maryam alaihissalam. Ketika Maryam kemudian mengandung dan melahirkan seorang bayi yang sangat istimewa tanpa disentuh laki-laki manapun, tiba-tiba mengandung. Beliau katakan walam yamsasni bashar, ya Allah, saya kan enggak pernah disentuh laki-laki manapun. Nah, makanya kalimat Qur'annya disebutkan bintinya, Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Kalau di Qur'an disebutkan namanya langsung plus bin bintinya ke ayahnya langsung atau ke nasabnya, ini menunjukkan peristiwa dimaksud gak akan terjadi lagi pada orang lain di masa depan. Hanya itu saja. Hanya Maryam anak perempuannya Imran yang bisa mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Ingat ya, tidak akan pernah ada Maryam-Maryam lain termasuk Maryam di masa milenial. Tidak begitu Ustaz, tempat saya ada juga Maryam yang bisa mengandung melahirkan tanpa bapak. Banyak. Banyak, tanpa bapak banyak. Tapi yang tidak pernah disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Mengandung melahirkan, Maryam itu disebut perempuan sangat soleha, suci, baik. Jadi terjaga dirinya, punya mihrab, gak sembarangan orang masuk. Yang ngantarkan pamannya Nabi Zakaria, gak pernah bergaul dengan laki-laki manapun. Makanya ketika Maryam disebut perempuan bagus, suci, mulia dan sebagainya, tiba-tiba mengandung, melahirkan lagi. Begitu sudah melahirkan, cara singkat saja, Maryam tuh khawatir kalau kaumnya tiba-tiba menuduh. Hei kamu ini gimana? Pamannya Nabi, wah dekat juga, semuanya bagus. Tiba-tiba mengandung, melahirkan, perempuan ini perempuan gak benar, takut dituduh demikian. Maka ketika itulah setelah melahirkan bermohon kepada Allah, ya Allah, bagaimana kalau nanti saya dituduh demikian? maka Allah menampakkan mukjizat yang melekat pertama kali pada bayi yang baru dilahirkan itu. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesia, kita yakini, kita beriman beliau nabi, beliau rasul, diutus oleh Allah dengan mukjizat yang sangat luar biasa. Lahirnya misteri, gaib, dalam gaib dalam pengertian tidak seperti yang lain, maksudnya itu lain ya, ayahnya tidak ada dan tidak pernah disentuh ibunya laki-laki manapun. Lahirnya misteri, wafatnya juga misteri, mukjizat maksudnya. Dan kalimat pertamanya, mukjizat pertamanya begitu lahir, sudah bisa kemudian kata Allah katakan, hey, kamu cukup saja katakan saya sedang saum. Ya, lihat kalimatnya. Faquli inni nazartu lirrahmani sauma. Quran surah 19 ayat ke-26. Katakan pada mereka, saya sedang saum. Apa saum yang dimaksudkan? Falan ukallima al-yawma insiya. Katakan saya sedang saum, saya enggak mau bicara pada seorang pun di hari ini. Nahan diri untuk tidak bicara. Tadi saya katakan di awal, kalimat saum itu menahan dari apapun. Maryam masih makan, kalimat awalnya waquli washrabi. Silakan makan, silakan minum. Maryam makan, Maryam minum, tapi dia puasa, saum. Apa saumnya? Jangan bicara pada siapapun. Anak ini nanti akan bicara. Saya akan jadikan mukjizat pertama bagi anak ini lahir bisa bicara. Nanti dia akan mengatakan, saya Abdullah, saya hamba Allah, ibu saya suci, Tuhan saya Allah, dan sebagainya. Tapi poin kita adalah, ketika Al-Quran kemudian mengatakan Maryam puasa, menahan dari tidak bicara, perhatikan, kalau Quran persis seperti yang dikatakan tuduhan orang-orang orientalis, dan orang-orang gak bertanggung jawab, termasuk kalangan liberal, bahwa ini karya manusia, maka kalimatnya akan sama semua. Siam, siam, siam, siam. Tapi menariknya, ketika kita yakini Al-Quran firman Allah, maka diksinya pun bukan diksi biasa. Di sini kalimatnya cuma satu. Dan ini satu-satunya dalam Al-Quran. Inni nadhartu lirrahmani sawma, bukan siyama, sawma. Karena kata sawm punya makna umum. Kamu makan, kamu minum, tapi katakan kamu puasa. Sawm, apa puasanya? Nahan untuk tidak bicara. Jangan bicara di hari ini. Jadi kalau misalnya papa pulang ke rumah, sedang gak mau bicara dulu sama siapapun, termasuk istri, ya misal. Lalu anda misalnya pulang, mama tanya, papa, kok pulangnya terlambat? Tebak kenapa? Saum. Saum apa? Apa gak mau bicara hari ini? Kok itu bicara? Contoh. Nah, itu saum. Paham ya? Nah, kalau siam itu lebih spesifik. Siam itu sifatnya lebih spesifik. Kalau disebutkan siam, berarti bukan sembarangan menahan. Puasa yang memiliki sifat tertentu, memiliki aturan tertentu, diikat dengan rukun dan syaratnya. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada aturannya, kapan puasanya, kapan bukanya, apa amalannya, ada sifat-sifat khususnya, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak, ini yang merusak, ini yang membatalkan, maka kalimatnya akan dirubah dalam bahasa Arab, bukan saum yang disebutkan, tapi siam yang kemudian diungkapkan. Maka dari itu ketika Allah mengatakan kalimatnya dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siam, maka puasa yang dimaksudkan puasa yang spesifik, punya aturan tertentu, punya hukum tertentu, ada rukun, ada syaratnya, ada sifatnya, beda dengan puasa-puasa yang lain. Ini bukan puasa seperti orang Yahudi yang di Asyura. Ini bukan puasa yang begini. Ini bukan yang sunnah. Kata Allah, saya turunkan satu kewajiban. Puasa. Tapi ingat, puasa ini bukan sembarangan. Puasa ini ada hukumnya, ada ketentuannya, ada keistimewaannya, ada sifatnya. Beda dengan yang lain-lainnya. Maka dari itu, diturunkanlah ayat ini sebulan sebelum Ramadan. Di bulan Sya'ban turunnya. Sebulan sebelum Ramadan. Kenapa? Supaya Nabi bisa menjelaskan dulu kepada umatnya. Ini ketentuan puasa yang dimaksudkan. Kalian bukanya jam sekian. Lihat ini. Kalian puasanya jam sekian. Lihat ini. Dulu gak ada jam. Kata Nabi, lihat kemudian keluar. Begitu kalian dapatkan hilal, nampak hilal, mulai puasa. Begitu kalian dapatkan tenggelam matahari, silakan berbuka. Jelas sampai sini? Maka dari itu sunnahnya, beberapa masa sebelum masuk Ramadan, paling terlambat sebulan sebelum Ramadan. Di bulan Syaban, maka sunnah Nabinya pelajarilah hukum-hukum puasa. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi sampaikan pada umatnya ini. Sehingga ada jeda sebulan. Tidak kaget ketika masuk Ramadan. Bayangkan kalau puasa itu turun kewajibannya sehari sebelum puasa. Susah orang. Jelas ya? Inilah hikmahnya. Pertama, supaya kita bisa membiasakan. Maaf. Apa yang dikerjakan oleh Nabi saat bulan Sya'ban kita turunkan. Ini yang dilakukan. Apa programnya? Itu yang kita bahas. Apa kewajibannya? Itu yang kita uraikan. Jadi kalau sekarang kita sudah membahas bab puasa, itu mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi begitu masuk ke Ramadan, sudah gak banyak pertanyaan lagi, tinggal puasa. Makanya antum cek, silahkan cek ya. Kita hampir antum gak akan temukan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Antum temukan masih mengajar di bulan Ramadan, antum gak akan temukan. Umumnya mereka sudah libur saat Ramadan. Mereka banyaknya ibadah aja. Imam Asy-Syafi'i rajin baca Al-Quran. Saya pernah sampaikan sehari 2 kali khatam. Ramadan 60 kali khatam. Rata-rata demikian. Mereka ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Etikat sudah gak ngajar lagi. Sekarang kebalik. Masuk Ramadan, ustadz saja pada sibuk ngajar. Kenapa? Karena sebelum Ramadan gak pada belajar. Yang paling aneh, setiap tahun yang dibahas itu lagi. Apa gak pernah tuntas? Coba silahkan cek. Demi Allah saya katakan tahun ini pun akan dibahas lagi tuh. Apakah Tarawih 11 atau 23? Kalau 11, 43 atau 22, 21? Setelah Tarawih apakah boleh tahajud lagi atau enggak malam harinya? Coba silahkan cek. Tiap tahun kenapa gak pernah selesai? Apa gak bosan bahas itu? Harusnya sih setelah masuk Ramadan kita udah siap. Tahun kemarin, Alhamdulillah, saya konsisten untuk salat Tarawihnya. Tahun ini saya mesti hafal Al-Quran. Bikin teman-teman. Bikin program. Nanti insya Allah seperti biasa yang itikaf kita buat program. At-Taisir akan dipraktikkan Ramadan tahun ini. Insya Allah akan dipraktikkan. Dulu, ini saya kasih tahu ya. Ini inspiratif sekali. Ini bisa Anda tiru ya. Jadi Anda, ini kisah nyata. Ada keluarga muslim. Suaminya teman-teman, ini sudah berkeluarga. Punya anak 3. Jadi suaminya kerja di perusahaan umum lah. Tapi dahsyatnya, di tahun itu, beliau jadikan cutinya untuk nanti semasa itikaf Ramadan. Ini kan biasanya setahun ada berapa hari cuti kan? Ada yang 12, ada yang 14, ada yang sekian kan? Nah beliau itu cutinya tuh sengaja. Nggak diambil dulu supaya saat itikaf bisa diambil cuti. Itikafnya itu cutinya untuk itikaf. Disiapkan. Ini betul-betul diprogramkan. Tahun Ramadan ini saya mesti menghafal Quran. Saya kemana aja. Takut banyaknya di dunia akhiratnya nggak punya bekal. Akhirnya beliau programkan di itikaf itu akan menghafal Quran 3 juz dalam 10 hari. Jadi begitu sudah disiapkan istrinya motivasi. Papa bismillah, papa bisa kalau bahasa kita lah ya. Itu kan orang Arab, ya orang Kuwait waktu itu. Papa bisa, bismillah siapkan. Istrinya menyiapkan. Itu bu, demikian bu. Jadi kalau suami itikaf, misalnya istri gak sempat itikaf, ya suami siapkan bekal-bekalnya. Dan akan dapat pahalanya. Jadi apa yang istri siapkan untuk suami, dan dia riba dengan itu, maka semua yang dikerjakan oleh suami, pahalanya istri mendapatkan bagiannya. Demikian di hadis muslim, dari kisah perempuan Ansar. Jadi kalau ibu siapkan misalnya, siapkan bekalnya, titip segalanya, yang baik-baiknya misalnya, berikan mushafnya, suami masuk ke masjid, langkah pertama baca doa, ibu dapat pahalanya. Dia sholat ayatul masjid, ibu dapat pahalanya. Dia niat itikaf, ibu dapat pahalanya. Dia menghafal Quran, ibu dapat setiap huruf pahalanya. Masya Allah. Nah, begitu diprogramkan, dia siapkan program. Begitu suaminya berangkat, istrinya pun pengen menghafal juga. Masa suami menghafal, saya tidak? Maka apa yang terjadi? Suaminya kemudian menghafal Quran, dalam masa yang itikaf itu punya program. Jadi jelas, jelas. Awas, itikaf itu bukan tidur. Datang, kadang-kadang bahkan pindah kasurnya dibawa dari rumah. Ada yang bawa bantal, itikaf bawa bantal, bawa kasur. Aduh, ya Allah, dunia. Ya. Anda bayangkan? Ini enggak. Jadi itikaf itu bukan pindah tempat duduk, punya program. Ini program saya 10 hari begini. Dia program menghafal Quran. Dia ngapalin. Istrinya sama. Di rumah dia menghafal. Ada satu anaknya yang masih diberikan ASI, makanya enggak bisa itu itikaf. Enggak dipaksakan. Jadi sambil memberikan ASI, menghafal Quran. Kadang-kadang tidur mushaf pasti digenggaman begini. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu selesai itikaf, suaminya pulang. Menjelang besoknya Id, pulang kemudian. Allahu Akbar. Pulang dengan gembira, wajahnya berbinar, dipanggil istrinya. Kalau kita sayang, sayang, sayang, Alhamdulillah diketok pintunya. Begitu tiba, Masya Allah senangnya. Alhamdulillah. Hafidtu talatata ajza. Saya sudah hafal 3 juz. Allahu Akbar. Jadi beliau itu merasa begini. Saya kemana aja selama ini? Ternyata saya bisa menghafal 3 juz dalam 10 hari. Saya kasih tahu Anda ya. Coba deh nanti saat Ramadan itikaf, Anda coba menghafal Quran. Lalu berapa yang Anda dapatkan? 1 juz kah? 2 juz kah? 3 juz kah? 10 juz kah? Perhatikan baik-baik. Begitu Anda dapatkan semua hafalan itu, lalu tanyakan diri Anda, saya kemana aja selama ini? Anda 10 hari bisa 1 juz. Selama ini Anda kemana aja? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Kemampuan Anda itu 10 hari 1 juz. Artinya Anda tinggal butuh berapa hari untuk mendapatkan 30 juz? 300 hari, setahun. Selama ini belasan tahun Anda kemana aja? Kemampuan Anda itu paling minimal 10 hari 1 juz. Selama ini kemana aja teman-teman? Dia bertanya pada diri, ya Allah saya kemana aja selama ini? Ternyata saya bisa hafal. bisa hafal 10 hari dalam 10 hari 3 juz. Senang, istrinya mengucapkan selamat. Itu Bu, itu Masya Allah teman-teman di keluarga itu begitu. Kalau ada orang sudah mendapatkan bagian Quran, selamati dia, doakan, berikan kebahagiaan, bahagia. Dan istrinya ketika memberikan kebahagiaan, cium tangannya, mengucapkan selamat, dia tidak pernah mengatakan di lisannya bahwa dalam 10 hari itu dia khas apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa perangkat-perangkatnya, seperti apa gambarannya. Itulah rahasia dibalik kutiba alaikumusyam. Pekan depan nanti saya akan bawakan insyaallah tampilan detil dari kata asyam ini berwujud program-program Nabi di bulan Sya'ban. Apa yang dikerjakan oleh Nabi di bulan Sya'ban sebagai persiapan ke bulan Ramadan. Nanti saya turunkan programnya supaya disiapkan ke bulan Ramadan. Jadi antum jelas Ramadan 10 hari pertama targetnya apa? 10 hari kedua apa? 10 hari ketiga apa? Atau dibikin 30 hari mulai dari sholatnya, bacaan Qur'annya, sedekahnya, macam-macamnya urutkan. Yang penting yang Nabi kerjakan apa, yang kita bisa lakukan apa dari sekian itu. Jelas? Lalu kita turunkan hukum-hukumnya termasuk tadi. Ustaz, enak-enak-enaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pekan depan. Ya? Baik, kita baru sampai asyam. Belum selesai, ayatnya belum tentas. Kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum. Kenapa muncul kama kutiba ala ladina min qablikum? Kenapa pakai la'allakum? Kenapa pakai tattakun? Itu masih ada PR. Pekan depan kita pengumuman. Bismillah. Satu. Alhamdulillah. Seringkali ada pertanyaan kepada kami, Ustaz, bagaimana cara mendapatkan buku-buku? Karena di toko buku tidak kami dapatkan. Di hari enggak ada. Kemudian, nah sekarang banyak sekali teman-teman yang menyampaikan ini bisa kirim itu, ternyata yang dikirim bukan yang dimaksudkan. Ada lagi yang ditunggu-tunggu enggak datang-datang gitu kan? Baik. Nah, maka solusinya alhamdulillah hari ini sudah tuntas, nanti ada untuk store. Ya, sudah ada. Antum bisa ngambil dari situ di aplikasinya via Android ya, masuk nanti ke bagian aplikasi ada Quantum Akhir Store. Ya. Bisa lewat situ? Quantum Akhir Store. Atau antum klik aja Akhir Store ya. Tolong. Ah, nanti itu ada gambaran, punya nanti informasi ada di situ semua. Buku apa yang stoknya ada, yang belum dicetak lagi bagaimana, bagaimana mendapatkannya. Kalau tinang infak antum di situ bagaimana infaknya? Kalau misalnya ada yang wakaf seperti apa mendapatkannya? Nanti akses ke sini. Ya. Antum bisa download aja. Ingat di-download bukan di-upload, ya. Download. Udah di-download, di-install. Sudah. Ya. Mendapat download, ingat bukan upload, download. Kemudian install, lihat nanti apa aja yang antum butuhkan cek di situ. Kecuali untuk sementara ini yang atir MZN nanti kiriman nanti ya, kalau pesan pasti agak banyak yang pesan, nanti kan harus dikirim, nanti kita akan coba lihat dulu yang bisa paketkan tanpa yang dibanting-banting itu ya. Kalau ada info sampaikan aja ke kita ya, supaya lebih mudah gitu. Akan ada stok ya terkhusus di sini tiap malam Jumat, yang jauh-jauh tinggal sampaikan aja, nanti insya Allah akan ada ini di sekitaran kita ini. Ya nanti insya Allah akan dibagi. Yang belum dapat tinggal sampaikan panitia. Yang jauh-jauh khususnya luar Jabodetabek itu akan langsung diberikan. Yang Jabodetabek tinggal dicek aja, bilang aja saya butuh ataisir misalnya apa. Ini ada. Saya taklim ke Bandung saya bawa. Kemarin dari Bandung saya bawa 3.000. Nanti ada Sabtu saya taklim di An-Nur Tanah Kusir yang dekat situ. Nanti datang aja. Nanti insya Allah ada juga di situ. Ya. Jadi kita bagikan, kita berikan. Itu gratis. Insya Allah. Kali kalau ingin wakaf, kita cetak sama-sama niatkan ibadah. Dan itu nanti insya Allah kita sebarkan kembali. Mudah-mudahan targetnya tercapai insya Allah. Ada 100 ribu ahli Quran insya Allah. Ya. Dua. Catat tanggalnya. 31 Maret. Insya Allah akan ada kunjungan ulama-ulama besar. Ya. Ulama-ulama besar. Ustaz apakah badannya besar? Bukan. Bukan itu maksudnya. Jadi ulama hebat, ulama bagus, ilmunya lebih daripada saya, jauh gitu kan. Insya Allah datang dari Irak, ada 4 orang, tokoh-tokoh besar. Ada yang dari Turki, ada yang dari Sudan, ada yang dari Lebanon, ada yang dari Mauritania. Mauritania langsung Menteri Pendidikannya insya Allah. Dari Turki, Wakil Menteri Pendidikan insya Allah. Di Sudan, tokoh dunia, sekarang insyaallah tanggal 31 ini mungkin ada ta'lim lagi. Jamnya pun mereka akan datang sini insyaallah. Untuk yang paginya nanti saya infokan tempatnya ada di mana, ya. Tapi tolong catat baik-baik, mereka pun akan datang sekaligus memberikan nanti MOU dengan Tum Akhir Institute untuk pemberian beasiswa siswa. Maksud di tempat-tempat khusus. Jadi ini jalurnya spesial. Ya, ini untuk pembinaan calon ulama ke depan, bukan kuliah biasa. Nah, ya, bagi Anda yang masuk kualifikasi akan ada tes di hari Ahad tanggal 23 Maret. Nanti diumumkan. Karena kuotanya terbatas. Ya, mungkin nanti Sudan misalnya 20 orang, Irak 20 orang, misalnya Turki 20 orang, diambil rata-rata misalnya semuanya 20. Misal. Nanti akan diambil tesnya tanggal 23 Maret hari Ahad. Cuma mohon maaf, tolong syaratnya nanti dicek. Besok insya Allah, besok hari Jumat, itu akan diupload di Akhir Media. Apa saja syaratnya? Ya, nah itu harus komplit semua. Ketika dibawa mendaftar harus komplit. Karena nanti, begitu Anda masukkan syaratnya, kemudian kami sudah lakukan tesnya, begitu diterima, itu bulan depannya langsung berangkat. Ya, nanti untuk Sudan, bebas memilih kampus manapun di Sudan, baik yang umum ataupun agama. Tapi akan diarahkan teman-teman kepada pendidikan ulama. Nanti ada kedokteran, Anda bisa masuk fakultas kedokteran, tapi di situ akan diajarkan ayat-ayat Qur'annya. Ada arsitektur, tapi kami enggak akan kirim ke situ, kami akan kirim ke pusat-pusat dirasat Islamiyah saja. Studi Islam. Ya. Di Irak juga demikian, ada universitas top, nanti di situ akan dimasuki, itu khusus bimbingan untuk calon ulama. Demikian di Turki beberapa tempat 2 Maret. Siapa yang ikut? Nanti Anda lihat syaratnya, ada ikhwan, ada akhwat. Ada ikhwan, ada akhwat. Di tahun ke atas, ya itu mungkin harapannya tipis lah gitu ya. Gratis, daftarnya gratis, ikut tesnya gratis, gak ada biaya, dan insya Allah kuliah pun gratis. Kami siapkan sebagiannya. Meninggalkan tempat ini, tolong buktikan kita pemilik iman yang baik. Tolong tertib. Alhamdulillah, kita diberikan juga oleh Allah kenikmatan, bisa bergaul dengan warga-warga komplek dan sebagainya. Sampai hari ini, alhamdulillah, tidak ada persoalan macam-macam. Baik-baik, tenang-tenang, dan mudah-mudahan kita bersaudarakan sampai dengan hari kiamat, insyaAllah ya. Nah, ini nanti pulang yang tertib, yang rapi, yang butuh untuk ataisir, mengantri dengan tertib, tidak usah saling dorong-dorong dan sebagainya. Yang ingin langsung segera kembali juga pelan-pelan, lakukan dengan tertib. Yang terakhir, ingat bulan depan, bulan April, kita akan ada launching At-Taisir. Tempatnya sekarang sedang disesuaikan. Tempat yang kira-kira bisa menampung 200 ribu orang. Karena nanti Anda akan ketemu para penghafal Quran, termasuk tokoh-tokoh yang akan dipertemukan At-Taisir. Launching At-Taisir bulan depan insya Allah. Silahkan Anda bersama-sama, karena di situ nanti akan kita launchingkan sekaligus cara belajarnya. Anda gak mungkin dapatkan itu kecuali mendapatkan 3. Lihat ini. 1 mushaf, pastikan ini ada. Yang kedua MZN yang biru. Yang ketiga murojaah. Pastikan Anda dapatkan. Karena di launching, itu teman-teman akan langsung diajarkan bagaimana menggunakan 3 perangkat yang dimaksudkan. Jelas ya? Baik, insya Allah bulan depan kemungkinan itu di akhir bulan April insya Allah. Ya, setelah pemilu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Wa'alaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di era media informasi. Media televisi adalah salah satunya. Lebih menarik dibandingkan media bergerak, suara, dan warna. Televisi sangat efektif untuk menyampaikan informasi, membangun opini masyarakat, dan mengubah cara pandang. Karena melibatkan pendengaran dan penglihatan sebagai alat mengakses pengetahuan. Di dunia dakwah, televisi bisa dimanfaatkan sebagai media menyebarkan kebenaran Islam, memiliki jangkauan siaran yang luas, sehingga dakwah Islamiyah tersebar tanpa batas. Dengan efek demonstratif, pesan dakwah melalui media televisi lebih menarik disimak dan mudah dipahami. Akhyar TV hadir menjadi sarana dakwah yang mengikuti perkembangan zaman modern saat ini. Disiarkan secara online dan melalui satelit parabola, menjadikan dakwah melalui Akhyar TV akan tersebar luas tanpa batas.